selalu ada saja caramu untuk menghindariku. Mengapa masih kau meragu saja? Kau tahu aku kan selalu ada menjaga hatimu selamanya. Hati ini telah menjadi milikmu, baby. Ku jatuh hati hari ini dan lagi-lagi ku tanya lagi, tolong please jangan kau tolakku lagi. Jangan kau tolak pula.